Menurut kalian hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, Imam At-Tabrani, dan disahkan oleh Syekh Nasir Al-Albani. Kata beliau ada tiga yang membuat seseorang tinggi derajat. Salasun darajat, ada tiga perkara yang membuat derajat manusia menjadi lebih tinggi. Satu, it'amut ta'am, memberi makan pada orang. Kalau antum punya rezeki sedikit, bukan dengan banyaknya, beri orang lain, walaupun berupa permen, berupa apa, kasih orang lain makan. Apalagi kalau kita punya kecukupan dan banyak orang di sekeliling kita, orang-orang miskin. Kedua, ifsya'us salam, menebar salam. Apa susahnya assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Begitu. Itu kan sunnah. Bagi yang mendengarnya menjadi wajib. Tapi sunnah Rasul, kita harus tebarkan assalamualaikum, assalamualaikum. Kemudian yang ketiga adalah as-salatu bil-laili wan-nasunia. Salat di malam hari ketika manusia lelap tertidur. Tiga ini, kata Rasul, yang membuat berdongkraknya derajat manusia. Siapa yang ingin tinggi derajatnya, lakukan tiga. Urusan harta, jangan bakhil, kasih. Betul tidak? Urusan kemurahan hati, tebar salam. Urusan dia dengan Allah, qiyamul lail, subhanallah. Betul tidak? Jadi tiga ini sebetulnya simbol. Simbol pertama adalah urusan finansial, jangan bakhil. Simbol kedua adalah keadaan jiwa, dermalah dalam urusan hati pada orang. Ketiga adalah lakukan pendekatan terhadap Allah Subhanahu wa taala di saat orang lain lalap. Nah, pada sekalian, itu yang ketiga. Jadi, kembali kepada pelajaran, kata beliau bahwa seorang muslim hendaknya beribadah, dan kalau misalnya adalah tidak, hendaknya kita lakukan misalnya witir walaupun satu rakaat. Pada sekalian, Ishaq bin Ibrahim mengatakan kanat qiraatul fudail hazinatun syahiyatun bati'atun mutarassilatun ta'annahu yukhatibu insanan wa kana idza marra bi ayatin fiha dzikrul jannah yuraddiduha. Ini masalah ibadah, para sekalian. Dalam masalah ibadah, Ishaq bin Ibrahim dikatakan bahwa apabila beliau membaca Al-Qur'an, nah camkan baik-baik, Pak. Beliau apabila membaca Al-Qur'an itu hazina, sedih, syahiyah. Kalau syahiyah itu syahwat, pengennya nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi, gitu. Kalau kita kan yang begitu makan, betul tidak? Nambah lagi, nambah lagi. Kalau salaful ummah dahulu itu pengen nambah lagi itu baca Quran. Pengen nambah lagi, pengen nambah lagi. Bati'ah, bacaannya pelan, pelan, pelan. Mutarassilah, nyambung, tidak putus-putus. Ka'annahu seolah-olah seseorang berbicara kepada dirinya. Dan jika melewati ayat yang di dalamnya ada penyebutan tentang masalah surga, beliau ulang-ulang, ulang-ulang, begitu. Pada sekalian, jelas tentang satu adalah tentang bahwa salaful ummah itu membaca Al-Qur'an. Dua, membaca Al-Qur'an itu tidak terburu-buru, tetapi penuh dengan penghayatan. Bahkan apabila ada ayat tentang surga, diulang-ulangnya menunjukkan bahwa ada penghayatan di situ, bukan pengen segera selesai. Kalau nongkrong saja melihat monitor televisi, lihat bola ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, berjam-jam membaca Al-Quran. 5 menit, 10 menit, gak sabar. Jangan-jangan ada syaitonnya. Padahal sekalian, orang apabila dibacakan Al-Quran, orang itu kepanasan, berarti orang itu kesurupan syaiton, betul tidak? Kesurupan jin. Coba lihat orang apabila diruqyah, bacakan misalnya pada dia Al-Baqarah, ampun, ampun, panas, panas, udah, kan gitu. Jangan-jangan orang apabila malas membaca Al-Quran, ada jinnya, sehingga dia tidak betah. Coba, antum dengan istri antum betah tak? Kenapa? Karena cinta, kan gitu. Ringkasnya kan begitu. Karena cinta maka betah. Kenapa antum tidak betah di rumah? Karena di rumah tidak menyenangkan, betul tidak? Kenapa antum tidak betah baca Quran? Berarti Al-Quran tidak menyenangkan. La haula wala quwwata illa billah. Dulu orang-orang saleh apabila baca Quran itu adalah pelan. Kemudian nadanya bukan niru lagu sana lagu sini, tapi pilih nada yang membuat saya benar-benar terketuk dengan membaca Al-Quran itu. Dan itu Allah berikan pada manusia beda-beda. Bagaimana caranya membaca Quran seolah Allah berfirman kepada kita? Itu yang harus kita lakukan. Jadi bukan lagunya lagu Maria Ulfah misalnya, atau Muhammad Dong misalnya, atau Syekh Fulan, atau Syekh Fulan. Bukan urusan itu. Urusannya adalah bagaimana Al-Quran bisa nyambung seolah Allah berfirman langsung kepada kita, sehingga kita bisa meresapi dan akhirnya bisa mewarnai dalam hidup ini. Barasana wa kana yalqahu hasir bil lail. Berikutnya, kemudian Ibrahim bin Ishaq bin Ibrahim ini pada malam hari menghamparkan hasir. Hasir itu kalau bahasa kitanya tikar, ya, di masjidihi, di masjidnya. Fayusalli, kemudian sholat, bukan untuk tidur ternyata, sholat mi awalil laili sa'atan, di malam hari sesaat. Hatta tablughahu anhu fayulqi nafsahu alil hasir fayanam qalilan. Kemudian setelah itu karena dia capek dari sholat, kemudian tidur. Tsumma yaqumu fa idza qalabahu naum, bangun lagi, sholat lagi. Kalau ngantuk, tidur lagi. Tsumma yaqumu, bangun lagi. Wa hakadza, dan demikian. Hatta yusbih, sampai dengan subuh, begitu itu. Coba kalau kita gimana? Kalau sudah berbaring, sudah tidak ingat langit, tidak ingat bumi, tidak dunia, tidak akhirat, betul tidak? Selesai. Nah, para sekalian, ini adalah bukan apa yang menjadi akhlak salaful ummah. Akhlak salaful ummah adalah bila perlu malam itu kayak si skamling, kayak piketan, bangun, tidur, bangun, tidur, bangun, tidur. Bahkan di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, ringkasan dari Ihya Ulumuddin, ada para ulama yang memotong-potong malam itu menjadi 6 potongan. Kalau kita tidur jam 8 misalnya, 8 sampai dengan jam 4 itu dipotong-potong. 8 jam 10 tidur, 10 sampai 12 sholat, kemudian 10 sampai jam 2 tidur, 2 sampai 4, seperti itu, potong-potong. Kalau kita, masalah, betul tidak? Jadi pada sekarang ini adalah contoh ibadah mereka para salaful ummah. Jadi malam hari itu diiris-iris demikian rupa untuk antara lain istirahat, berkenan dengan dirinya duniawi, dan yang kedua adalah berhubungan dengan akhiratnya, yaitu dia sholat malam. Qala sami'tu Al-Hudail katanya, qul idza lam taqdir ala qiyamil lail wa siyamin nahar fa'lam annaka mahrumun muqabbalun qablataka khati'atan. Katanya bahwa kalau kamu ternyata tidak bisa bangun malam, tidak bisa saum di siang hari, ketahui bahwa kamu adalah terhalang dari kebaikan, seolah kamu terbelenggu oleh kesalahanmu. Begitu orang-orang salaful ummah dahulu. Kalau kita malam hari tidak ada sholat malamnya, siang hari tidak ada saumnya, wah, berarti enggak malam enggak siang. Begitu kata para ulama. Sama orang itu adalah telah terhalangi mendapatkan kebaikan dari Allah SWT dan terbelenggu oleh kesalahan dan dosanya. Na'udzubillah. Mana kira-kira? Kita saum atau kita qiyamul lail? Kalau belum, pada sekarang mudah-mudahan karena belum tahu. Dan kita bertekad untuk lebih baik ke depan insyaallah taala. Para jemaah sekalian, di sini dalam kitab yang kelima ya. Tetapi saya sampaikan barangkali yang ketiga tadi atau keempat ya, yaitu as-salaf berkenaan dengan zuhud. Saya tidak perlu artikan tentang zuhudnya itu sendiri, tapi dari apa yang kita dapati dari nas-nas ini, kita akan bisa pahami apa yang dimaksud dengan zuhud. Beliau membawakan apa yang terdapat dalam kitab Sifatu As-Sohwah melalui Ziyad bin Mahik. Kata beliau berkata, kana Syaddad ibnu Aus yaqul, berkata, innakum lan tarau minal khairi illa asbabahu. Kalian tidak akan melihat, tidak akan menemui dari kebaikan itu kecuali hanya sebab-sebabnya saja. Walan tarau minasyri illa asbabahu. Juga kejahatan, kejelekan itu sebetulnya juga baru pintu-pintunya saja, sebab-sebabnya saja. Kata beliau, al khairu kulluhu bihadza firihi fil jannah. Kebaikan itu seluruhnya akan kalian temukan di surga. Wasyarru bihadza firihi finnar, dan kalian akan temui seluruh kejahatan dan dengan berbagai jenisnya itu adalah ada di neraka. Lalu kata beliau, wa innad dunya ardun hadirun. Dunia itu adalah apa yang ditawarkan dan itu yang ada, yang hadir di tengah-tengah kita. Ya'kulul minha albarru wal fajir. Orang yang makan dunia, orang menikmati dunia itu bisa orang fasik, bisa orang kafir, bisa orang soleh. Dan itu betul, ya kan? Yang menikmati dunia ini kan orang kafir menikmati, orang muslim menikmati, orang soleh menikmati, orang toleh juga menikmati. Wal akhirah, sedangkan hari akhir itu adalah wa'dun sadiqun yahkumu fiha malikun qahirun. Akhirat itu adalah apa yang Allah janjikan. Allah putuskan kepada siapa yang berhak untuk menikmati dan menerimanya. Walakin, akan tetapi kata beliau, bahwa dunia punya pengikut, akhirat juga punya pengikut. Kata beliau, fakunu min abna'il akhirah. jadilah kalian menjadi pengikut akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, jangan kalian menjadi pengikut dunia. Ini zuhud orang sekalian. Kalau orang mengikuti dunia, apa yang ada keindahannya, kenikmatannya, kemewahannya, glamornya yang ada di dunia ini, nanti adalah orang akan menjadi menyesal. Karena sesungguhnya dunia ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan akhirat. Coba kalau kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala a'addallahu lil muttaqin, Allah Subhanahu wa taala menyediakan kepada orang-orang yang bertakwa, ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Allah menyediakan pada orang yang bertakwa itu adalah apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan terlintas dalam pikiran dan benak manusia. Ini berarti bahwa kalau kita makan apel, apel baru namanya saja. Apakah apel di akhirat seperti apa, di surga? Wallahu a'lam. Jadi para sekalian, jangan tertipu. Dunia dengan segala kenikmatannya itu adalah kalau kita tidak bisa mensyukurinya, akan membuat kita jadi berhak mendapatkan azabullah. Karena itu kita harus cermat bahwa akhirat yang harus dijadikan sebagai target, tadi dikatakan kunu min abna'il akhirah, jadilah kalian menjadi pengejar terhadap akhirat dan jangan kalian mengejar perkara dunia. Walaupun realitasnya adalah kaum muslimin saat ini adalah harus dikondisikan menjadi pengejar dunia. Kenapa? Karena kaum muslimin rata-rata adalah fuqara. Para jemaah sekalian, coba bayangkan, dari mulai pagi hari sebelum anak dan istrinya bangun, dia sudah pergi. Ada sebagian kaum muslimin yang seperti itu. Anak istrinya sudah kembali tidur, dia belum pula datang. Dan ini ada. Dia lebih setia nongkrong di perusahaannya dan di pabriknya daripada dia bergaul bersama istri dan keluarganya. Kenapa? Alasannya adalah kebutuhan. Nah, para jemaah sekalian, ini adalah realitas. Nah, kenapa? Karena kaum muslimin fuqara masakin. Walaupun dia adalah kaya, fuqara masakin. Karena apa? Fakir miskin itu artinya orang yang muhtaj, orang yang butuh. Dia lebih butuh menumpuk dunia daripada menumpuk akhiratnya, itu namanya fuqara. Jadi yang disebut dengan fakirun miskinun itu bukan hanya sekedar perkara material, tapi juga perkara kejiwaan, perkara yang disebut psikologis. Ketika orang yang dikejar adalah dunia, ingin cukup, ingin lebih, ingin tambah, dan seterusnya, dan itu adalah duniawi, maka itu adalah namanya fakirun. Sementara kalau orang itu merasa cukup, maka dia adalah tidak akan. Dia adalah sampai membuang waktu dan umurnya adalah untuk perkara yang sesungguhnya dia akan tinggalkan. Kita tumpuk, kita banyakin, rekening berjuta-juta, bahkan miliar, bahkan triliun. Tapi kan hanya angka. Hanya angka, belum lagi kalau dikejar-kejar sama orang yang menjadi korbannya. Jadi bermasalah. Sudah dia mati, dia tidak menikmati. Orang lain yang menikmati dan ahli waris, kalau mereka soleh, kalau tidak soleh, dia akan dihujat dan hartanya dimanfaatkan menjadi tidak benar. Na'udzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu, ini adalah harus selalu kita ingat dalam benak kita. Berikutnya, ada orang bernama Abdullah ibnul Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini terhitung sayyidut tabi'in. Ya, beliau adalah alim, beliau adalah muhaddis, beliau adalah imam. Lalu dikatakan, katanya Ali ibnul Fudail mengatakan bahwa Abi, berarti Fudail, Fudail ini maksudnya Fudail ibnul Iyad, Fudail bin Iyad mengatakan pada Abdullah bin Mubarak, anta ta'muruna bizuhdi wa taqalluli wal bulghati wa naraka ta'ti bil bada'i kaifadha. Katanya, wahai Abdullah bin Mubarak, engkau menyuruh pada kami untuk zuhud, untuk serba sedikit dalam hidup, untuk secukupnya saja dalam hidup. Tetapi kenapa kami melihat Anda membawa barang untuk dijual di pasar? Gimana ini? Begitu. Abdullah bin Mubarak itu bisnismen, alim, kabir, imam, mubajjal, tabi'i, tetapi beliau adalah bisnismen, pedagang, ya. Lalu jawabannya apa? Ya Aba Ali. Aba Ali maksudnya Fudail. Fudail bin Iyad tadi kan punya anak namanya Ali, maka dipanggilnya Abu Ali. Ya Abu Ali, inna ma af'alu dza, sesungguhnya aku lakukan ini adalah hanya semata-mata li asuna wajhi, untuk memberi tabir pada mukaku, melindungi mukaku, wa ukrimu irdi, dan memberi kehormatan pada harga diriku, wa astainu bihi ala ta'ati rabbi, dan aku memohon pertolongan pada Allah melalui harta yang aku dapat ini agar aku bisa taat pada Allah rabbi, rabbku. Jelas banget sekalian. Ini coba pola berpikir dan orientasi cara mencari penghidupan kita di dunia ini seperti Abdullah bin Mubarak. Kata beliau, kenapa? Agar saya tidak malu. Coba kalau tidak punya uang kan minta, kasih dong, cepet dong, betul tidak? Ya, di lampu merah, ya, di bis, bawa amplop, bawa map, kasih dong, betul tidak? Malu, supaya saya tidak minta-minta, saya berdagang. Kata beliau begitu. Dua, Pak Ukrim erdi, aku hormati harga diriku. Bahwa beliau adalah imam, beliau adalah ahlul ilmi, beliau adalah alim, mufti. Dan karena itu, aku harus jaga kehormatanku. Dan ketiga, agar kalau punya rizki, saya bisa ibadah, bisa taat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pada sekalian, salaful ummah, tabi'in, Abdullah bin Mubarak. Kalau kita orientasinya apa dari harta kita? Pada sekalian, tidak sedikit di antara kaum muslimin saat ini adalah bayar hutang, ya kan? Tidak sedikit dari kaum muslimin adalah bayar hutang. Semakin kaya, malah semakin besar juga utangnya. Dan dia harus dituntut untuk bekerja keras. Kalau tidak, maka bunganya akan semakin bertambah. Jadi harus semakin besar berhutang, semakin dia dikejar target. Jadi bukan tambah dekat dengan Allah, tambah dia sibuk dengan perkara dunianya. Ini namanya miskin. Namanya adalah fakirun. Jadi para sekalian, coba kita geser sedikit. Kita tiru sedikit Abdullah bin Mubarak ini. Bahwa bagaimana caranya agar mencari rezeki kita itu adalah hanya untuk supaya kita tidak minta-minta, supaya kita bisa terhormat, dan supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau untuk kemudian punya satu pengen dua, pengen dua pengen tiga, tiga pengen enam, terus-terus, hanya sekedar itu, maka para sekalian ingat bahwa dunia itu akan minta pertanggungjawaban pada kita. Rasulullah SAW bersabda, La tazula qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an khamsin. Tidak akan bergerak kedua kaki manusia pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang lima perkara, antara lain adalah an malihi, min ayna tasabahu wa fima anfaqa. Tentang hartanya dia akan ditanya, dari mana dia dapat? Dibelanjakan untuk apa? Jadi inputnya ditanya, outputnya ditanya. Nah, kalau kita tidak siap menjawab dengan benar, Allah akan berikan hukum pada kita, kadzabta, dusta kamu. Begitu. Para sekalian, kita di depan manusia mungkin bisa mengelak. Enggak bohong kok. Cari jalan supaya kelihatannya jujur, betul tidak? Besok Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin mengatakan, "Ya Allah, aku tahu bahwa ada jalan-jalan yang Engkau cintai dan butuh harta. Lalu setiap jalan yang butuh harta aku berikan, aku sumbangkan karena Engkau, fisabilillah, di jalan Engkau ya Allah." Begitu. Dia tidak kira bahwa semua itu adalah bohong. Karena itu kata Allah, kadzabta, dusta kamu. Summa suhiba ala wajhihi, summa turiha finnar. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian orang itu diseret di atas wajahnya, lalu dicampakkan oleh Allah ke dalam api neraka. Para sekalian, jadi ingat, harta yang kita tumpuk itu harus jelas halal, haram, dan kemana dikeluarkan. Nah, kata beliau, yaitu Fudail bin Iyad mengatakan, Ya Ibnal Mubarak, ma ahsana dza idza tamma dza. Betapa baiknya apa yang Anda katakan kalau benar ini adalah terwujud. Abdullah bin Mubarak itu malah susah memang. Nirunya susah orang sekalian. Abdullah bin Mubarak ini adalah beliau imam dan beliau adalah yang memberi beasiswa pada muridnya. Begitu. Berikutnya, tentang ini juga adalah penting. Bahwa Abdullah bin Ukhti Muslim bin Sa'ad annahu qala aradtul hajjah. Saya menginginkan ibadah haji. Fadafa'a ilayya khali Muslim. Muslim. Saudaraku dari ibu katanya memberiku uang 10,000 dirham, 10,000 dirham. Waqala li, kemudian berkata si paman ini, berkata, kamu mau haji ya, saya titip ya 10,000 dirham. Kata beliau, qala li idza qadimtal Madinah, kalau kamu sampai di Madinah, fanzur afqar ahli baitin fil mabil Madinah, kamu tolong cari orang yang paling miskin di Madinah. Ba'atihim iyah, lalu berikan 10,000 dirham itu kepada orang itu. Falam madakhaltu, kemudian ketika aku masuk ke kawasan Madinah, sa'altu, saya bertanya, an afqari ahli baitin bil Madinah, pada orang yang di Madinah, tolong, tahu enggak Anda orang yang paling fakir, paling miskin di Madinah ini, siapa? Katanya, wadaliltu ala ahli baitin, kemudian aku ditunjukkan pada suatu keluarga. Fataraktul baba, aku tutup pintunya. Ajabat nih, ternyata yang menjawabnya itu wanita, imra'atun. Man anti, katanya menjawab, siapa kamu? Fakultu ana rajulun min ahli Baghdad, saya seorang dari warga Baghdad. Katanya, udi'tu 10,000, saya dititipi uang 10,000 dirham. Wa umirtu an usallimaha ila afqari ahli baitin bil Madinah, dan aku diperintahkan amanahnya untuk supaya diserahkan pada orang yang paling miskin di Madinah. Waqad wasafahum li fakhudhuha, katanya, dan telah dijelaskan bahwa andalah orang yang paling miskin itu, karena itu silahkan ambil nih 10.000 dirham.